Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ma'asyir al-ikhwah wal akhwat kaum muslimin dan muslimat. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pendengar dan pemirsa raja di manapun antum berada. Alhamdulillah, tiada hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua. Dan di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita rasakan saat ini ada nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat keamanan, nikmat diturunkannya hujan, dan nikmat-nikmat lainnya yang tidak terhitung jumlahnya. Kita bersyukur kepada Allah baik dengan lisan kita, dengan hati kita, dan dengan amal perbuatan kita. Harapannya adalah Allah Subhanahu wa taala terus menjaga nikmat-nikmat tersebut. Bahkan harapan kita adalah Allah menambahkannya dengan nikmat-nikmat yang lain. Dan kita memohon kepada Allah Azza wa Jal agar kita semua dijadikan sebagai hamba-hamba yang pandai bersyukur kepadanya. Salawat dan salam terus tercurah kepada junjungan kita, teladan kita, idola kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah beliau dengan baik hingga hari kiamat kelak. Ahibbati fillah, saudara-saudaraku seiman yang saya cintai karena Allah. Alhamdulillah di kesempatan malam ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam pelajaran bahasa Arab yang mana hari ini atau malam ini insyaallah sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Al-Akh Abdul Ghaffar, kita kembali melanjutkan jilid yang kedua dari kitab Durusul Lughatil Arabiyah. Tepatnya di Ad-Darsu Al-Jadid, pelajaran yang baru, Ad-Darsu Tasi' Wal-Ishrun, pelajaran ke-29. Bagi ikhwah wal-akhwah sekalian yang baru saja bergabung, silahkan iftahu safha 205, silahkan buka halaman 205, Al-Mujallad Al-Thani, jilid yang kedua dari kitab Durusul Lughatil Arabiyah. Ad-Darsu Tasi' Wal-Ishrun, pelajaran 29. Dan di pelajaran ini insyaAllah ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Di antaranya kita disuguhkan dengan salah satu bentuk al-fi'l yang lainnya yang merupakan al-fi'l yang disebut dengan al-fi'lul mudha'af. Kalau kita perhatikan pelajaran-pelajaran akhir dari kitab Durusul Lughatil Arabiyah jilid yang kedua ini, kita sudah di pelajaran 29, ini berarti kalau tidak salah tinggal 2 atau 3 pelajaran lagi yang tersisa di pelajaran ini. Maka kalau kita lihat pelajaran-pelajaran akhir dari kitab yang kedua dari kitab Durusul Lughatil Arabiyah ini, kita temukan kita disuguhkan dengan beberapa bentuk al-fi'l, baik al-fi'lul mu'tal yang sudah kita bahas sebelumnya, baik al-fi'lul mu'tallu al-fa, kemudian al-fi'lul mu'tallul ain, dan terakhir di pelajaran 28 sebelumnya al-fi'lul mu'tallul lam. Dan hari ini insyaAllah kita mendapatkan jenis fi'il yang lainnya yang disebut dengan al-fi'lul mudha'af. Al-fi'lul mudha'af yakni fi'il yang huruf kedua dan ketiganya sama. Al-fi'lul mudha'af, saya ulang, adalah fi'il yang huruf kedua dan ketiganya sama. Seperti nanti akan kita lihat di dialog, ada hajja, hajja. Nah, kalau untuk perhatikan huruf kedua dan ketiganya sama, ini huruf jim. Nah, hajja asalnya adalah hajaja. hajja asalnya adalah hajaja. Anda perhatikan huruf yang kedua dan ketiga sama, sehingga digabung menjadi satu, sehingga diberikan tanda tasydid di atas jim untuk menunjukkan bahwa jim itu dua. Nah, ini ditanyakan di pertemuan kemarin oleh sebagian pendengar di kesempatan pertemuan yang lalu. Maka jim di atas hajja, di atas jim, at-tasydid di atas jim pada kalimat hajja menunjukkan bahwa jim di situ ada dua. Karena asalnya hajaja. Asalnya adalah hajaja, ada dua jim di situ. Jim yang pertama dan kedua sama-sama berharokat fathah. Hajaja. Sehingga cukup kita gabung menjadi satu dengan ditulisnya at-tasydid di atas huruf jim, sehingga menjadi hajja. Dan ini sekali lagi disebut al-fi'lul mudha'af. Al-fi'lul mudha'af. Kemudian juga ada marra, kalimat atau fi'l marra. Asalnya marara. Kemudian juga nanti akan kita lihat juga di sini ada fi'il syamma. Syamma, asalnya syamama. Huruf pertama dan huruf kedua dan ketiganya sama, yaitu huruf mim. Dan insyaAllah kita akan temukan bentuk-bentuk fi'il yang lainnya yang masuk ke dalam kategori al-fi'lul mudha'af. Ya, setelah itu nanti kita akan latih bagaimana al-madhi ketika diisnadkan ke dhamair. Begitu pula bagaimana al-mudhari' diisnadkan ke ad-dhamair, dan juga al-amr diisnadkan ke ad-dhamair. Sebagaimana sudah kita lalui pola latihan seperti ini di pelajaran sebelumnya. Ma'asyir ikhwah, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Nabda, kita mulai bi'aunillahi wa taufiqi, dengan memohon pertolongan dan taufik dari Allah. Kita mulai ad-darsut tasi'u wal ishrun, pelajaran 29. Istami'u jayidan, unzuru ilal kitab. Wastami'u jayidan, ana akra. Silakan, unzuru ilal kitab, lihat ke buku. Wastami'u jayidan, dengarkan dengan baik. Ana akra. Saya akan membacakan dialog yang ada di awal pelajaran 29 ini. Di sini situasinya dialog yang terjadi dalam kelas antara al-mudarris dengan at-tullab. Dialognya di sini sekali lagi kondisinya adalah di kelas, dialog antara al-mudarris, guru, dengan at-tullab, siswa-siswanya. Al-mudarris memulai diskusi. Ahajajta ya Mas'udu? Ahajajta ya Mas'udu? Mas'ud menjawab, la ya Ustadu. La ya Ustadu. Hajja zumala'i kulluhum, walakinnani ma hajajtu. Hajja zumala'i kulluhum, walakinnani ma hajajtu. Marittu ayyamal hajji, fabaqitu huna bil madinatil munawwarati. Marittu ayyamal hajji, fabaqitu huna bil madinatil munawwarati. Al-mudarris berkata kepada Mas'ud, la tahzan, la tahzan, satahujju fil amil muqbili insya'allahu. Satahujju fil amil muqbili insya'allahu. Tamurrus sanatu bisur'atin, tamurrus sanatu bisur'atin. Ahajajta anta ya ustadu, Mas'ud sekarang bertanya kepada al-mudarris. Ahajajta anta ya ustadu? Al-mudarris menjawab, la, lam ahujja hadhal 'ama. Lakinnani hajajtu qabla hadha khamsa marratin. Lakinnani hajajtu qabla hadha khamsa marratin. Ana ashummu raihatan karihatan. Ana ashummu raihatan karihatan. Amma atau ama tashummuna raihatan ya ikhwanu. Ama tashummuna raihatan ya ikhwanu. At-tullab menjawab, bala nashummuha. Bala nashummuha. Min aina huwa? Al-mudaris bertanya kepada at-tullab, min aina hiya? Mohon maaf, bukan huwa tapi hiya. Min aina hiya? Hiya di sini kembali ke raihah karihah. Min aina hiya? Amr menjawab, salah seorang siswa menjawab, adhunnuha min al-hammami. Adhunnuha min al-hammami. Kemudian Abdullah, salah satu siswa, mengomentari, na'am. Na'am hiya min al-hammami. Na'am hiya min al-hammami. Innal kumamata allati ramaha ahadun nasi saddatil balu'ata. Innal kumamata allati ramaha ahadun nasi saddatil balu'ata. Manil ladhi, al-mudaris bertanya kepada para siswanya, manil ladhi dafa'a as-saburata ilal khalfi. Manil ladhi dafa'a as-saburata ilal khalfi. Ta'ala ya Sa'idu, ta'ala ya Sa'idu, wajurraha ilal amami, wajurraha ilal amami. Kemudian situasinya, lihat halaman berikutnya, ikhwan. Ma'atain wasitta, Sa'idun yajurrus saburata. Sa'idun yajurrus saburata. Kemudian al-mudaris memberikan komentar, anta jarartaha kathiran, idfa'ha ilal khalfi qalilan. Anta jarartaha kathiran, idfa'ha ilal khalfi qalilan. Yakfi, yakfi, utruk hal ana, utruk hal ana. Kemudian salah seorang siswa bertanya kepada al-mudarris, ahadha huwa al-juz'u tsani min al-kitab, min al-kitab ya ustadu. Ahadha huwa al-juz'u tsani min al-kitab ya ustadu. Al-mudarris menjawab, na'am. Na'am, khudh hadhihi an-nusakha wa 'uddaha. خذ هذه النسخة وعدها. أعددتها, أعددتها كم هي, كم هي. مسعود menjawab, نعم, نعم, عددتها هي خمس وعشرون نسخة. Kemudian al-mudarris berkata, nadrusul ana hadithan aktubuhu ala saburati. Nadrusul ana hadithan aktubuhu ala saburati. Faktubuhu fi dafatirikum, faktubuhu fi dafatirikum. Yaktubu an Anasin radiyallahu anhu qal, ma masistu dibajan wala hariran alyana min kaffi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala shamimtu raihatan qattu atyaba min raihati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ba'da Hunainah, ba'da Hunaihah, ba'da Hunaihatin, akatabtum ya abna'i, akatabtum ya abna'i. At-tullab menjawab, lamma, lamma. Al-Mudaris kemudian berkata kepada salah seorang siswanya, ya Aliyu, ya Aliyu, la tadhunna annani ghafilun amma ta'malu. Ya Aliyu, la tadhunna, la tadhunna annani ghafilun amma ta'malu. Innaka la taktubu ad-darsa, innaka la taktubu ad-darsa, innama taktubu risalatan, innama taktubu risalatan, alaysa kadhalika, alaysa kadhalika, ruddaha fil hakibati, ruddaha fil hakibati. Ali menjawab, bala huwa kadhalika, bala huwa kadhalika, ana asifun ya ustadu, ana asifun ya ustadu, lan a'uda limithlihi abadan insya'allahu, lan a'uda limithlihi abadan insya'allahu. Alhamdulillah. Ma'asyiral ikhwah, kaum muslimin dan muslimat, sudah kita baca al-hiwar, al-muhadatha di awal ad-dars at-tasi' wal 20, pelajaran 29 ini, dan masya Allah banyak penggunaan al-lugha al-fasihah, bahasa-bahasa yang fasih, ibarat sahla wa tayyiba, ungkapan-ungkapan yang mudah tapi sangat baik susunan katanya. Dan ini bisa menjadi rujukan bagi kita manakala kita berbicara dengan cara-cara seperti ini. Dan sengaja ana tidak menterjemahkannya, kita baru baca saja. Pertama, untuk melihat bagaimana kondisi pendengar dan pemirsa di rumah, berapa persen yang mereka pahami, karena mereka sudah di akhir-akhir jilid 2. Karena mereka sudah di akhir-akhir jilid 2, harapannya adalah al-mufradat as-sabiqah, kosakata-kosakata yang dahulu yang pernah kita pelajari, membantunya untuk memahami al-hiwar yang barusan kita baca. Maka syukur-syukur jika seandainya al-ikhwal akhwat 100% memahaminya, atau pada tidak 90, 80, atau minimal 60%. Ini insya Allah kondisi yang menunjukkan bahwa kita dalam kondisi benar-benar telah nastaw'ib. Nastaw'ib yakni menguasai apa yang telah kita pelajari sebelumnya. Maka kita buka kesempatan bagi al-ikhwah wal akhwat sekalian, pendengar dan pemirsa raja dimanapun antum berada, untuk membaca kembali dialog kemudian terjemahkan. Dan ingat, tidak usah khawatir jika ada kesalahan, nanti kita insya Allah kita bantu sama-sama untuk diluruskan insya Allah. Nah, kita kembalikan ke Al-Akh Abdul Ghaffar. Tafadhal ya akhir kirim. Baik, Ustaz. Khawatir Islam, pendengar dimanapun Anda berada, silakan bagi Anda yang ingin terhubung melalui layanan-layanan telepon, sebagaimana telah disampaikan, diberikan kesempatan bagi para pendengar maupun pemirsa untuk membaca hiwar yang ada pada latihan ke-29 ini. Ada yang ingin terhubung, silakan dapat melalui layanan-layanan telepon kami 021-823-6543. Kita coba sapa. Halo. Halo. Nah, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Risna di Tangerang. Nah, silakan, Ibu Risna. Nah, Ibu Risna, saya bacakan dialognya. Ya, Pak Ustaz. Ibu Risna. Gimana, Ibu? Ya, kaifa haluk, Pak Ustaz? Alhamdulillah, bi khair. Wa anti kaifa haluki? Alhamdulillah, nabi khair. Ya. Halo, Pak Ustaz, ya? Ya, siap, Bu Risna, ya? Siap. Ikuti saya. Ad-darsu at-tasi'u wal 'ishruna. Ar-darsu ta Ad-darsu Ad-darsu at-tasi'u At-tasi'u wal 'ishruna. Wal 'ishruna. Iya, kita gabung sekarang. Ad-darsu at-tasi'u, silakan. Ad-darsu tasi'u wal isruna. Iya, ulang sekali lagi Bu Isna, bagaimana? Ad-darsu tasi'u wal isruna. Mumtaz. Ahajajta ya Mas'udu? Ahajajta ya Mas'udu? Ya Mas'udu. Ahajajta ya Mas'udu? Bagus. La ya Ustadu. La ya Ustad. La ya Ustadu. La ya Ustadu. Hajja zumala'i kulluhum. Hajja zumala'i kulluhum. Walakinnani. Walakinnani. Ma hajajtu. Ma hajajtu. Marittu ayyamal hajji. Marittu ayyamal hajji. Fabaqitu huna. Fabaqitu huna. Bil madinatil munawwarati. Fi madinatil munawwarati. Bil madinatil munawwarati. Bil ya Pak? Ya, bil. Bil madinati munawwarati. Ya. La tahzan. La tahzan. Satahujju. Apa Pak? Satahujju. Latahujju. Satahujju. Satahujju. Fil amil muqbili. Fil amil muqbili. Insyaallahu. Insyaallahu. Naam. Tamurru sanatu bisur'atin. Tamurru sanatu bisur'atin. Tamurru sanatu. Tamurru sanatu. Sa. Tamurru sanatu. Sa. Tamurru sanatu. Bisur'atin. Bisur'atin. Naam. Berapa persen Bu Isna paham apa yang dibaca barusan? Yang Bapak tuntun aja. Cuma bisa diikutin aja Pak. Makna belum semuanya paham sepertinya. Belum Pak. Baik. Nanti ketika kita mengulang kembali jilid 1, mohon nanti ya. Bu Risna mohon ikut. Iya, Pak Ustaz. Agar belajar dari awal lagi insyaallah. Iya, Pak Ustaz. Semoga Allah berikan kemudahan buat Bu Risna. Baik. Amin. Ya, syukran. Syukran wa jazakillahu khair. Wa jazakul khair wa barakallahu fik. Assalamualaikum. Fiki barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih telah terhubung dari kota Tangerang ya, Ibu Risna. Dan tentunya di belakang beliau, Anda para pendengar maupun pemirsa yang lainnya, masih terbuka kesempatan bagi Anda yang ingin berlatih atau membaca dari huwar yang tertera pada pelajaran ke-29 ini. Anda yang ingin terhubung melalui layanan telepon 021-823-6543. Kita sapa kembali. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini Bapak? Dari mana? Jamzuri bin Bekasi Ustaz. Pak Jamzuri. Pak Jamzuri di Bekasi. Nah. Ahlan wa sahlan Pak Jamzuri. Ahlan bik. Kaifa kaifa alhamdulillah. Wa anta kaifa haluk? Alhamdulillah. Insyaallah. Pak Jamzuri ada bukunya Pak? Ada Pak. Silakan Pak Jamzuri mohon dibaca. Dari awal. Iya, kemudian sedikit saja dibaca, tidak usah dibaca semua. Nanti pada batas tertentu kita cukupkan nanti. Tafadhal. Ad-darsu at-tasi'u wal 'ishrun. Naam. Al-mudarris. Naam, pelajaran berapa ini, Pak? Pak Jamzuri? Pelajaran 29. Iya. Langsung diartikan tadi. Iya. Al-mudarris. Guru. Ahajajta ya Mas'ud. Naam. Apakah engkau pernah haji ya Mas'ud? Naam, sahih. Hajajta, engkau berhaji. Iya. La, ya Ustadu. Belum, ya Ustadu. Naam. Hajjaju malai kulluhum walakin ani ma hajatu. Teman-teman saya telah haji semuanya. Iya. Tapi saya belum berhaji. Iya. Siapa yang bicara ini? Saya belum berhaji. Mas'ud. Mas'ud. Iya. Naam. Wasil. Tafadhal, Pak Zamzuri. Maritu ayyamal haji. Baqitu huna bil Madinatil Munawwarah. Naam. Pada hari haji aku sakit. Iya. Maka aku tinggal di Madinah Munawwarah. Huna, mana huna? Maka aku tinggal di sini. Iya. Madinah Munawwarah. Nah, mumtaz, masya Allah, mumtaz. Wasil, Pak Jamzuri. Al-Mudaris, la tahzan. Satahuju fil amil muqbili, insya Allah. Nah. Amurus sanatu bisurah. Nah. Guru, jangan bersedih. Nah. Mas'ud, kau akan haji di tahun depan. Insyaallah. Insyaallah. Naam. Tamurusana tahun ini berjalan sangat singkat. Iya. Satu tahun berjalan dengan cepat ya, dengan singkat. Iya. Maksud ahajata anta ya ustada. Ya ustada atau ya ustadu? Ya ustadu ya. Naam. Engkau telah berhaji ya Ustaz. Naam. Al-Mudaris la lam ahujjah hadal am. Naam. Lakinani hajjatu qabla hadha khumsa marrat. Naam. Belum, aku belum berhaji tahun ini. Iya. Tapi aku akan lakinni hajjatu aku haji sebelum ini, sebelum tahun ini. Ya, sebelum ini maksudnya sebelum sekarang, sebelum tahun ini, betul. Teruskan khamsa marat. Khamsa marat lima kali. Nah, artinya Al-Mudaris sudah haji lima kali. Nah, teruskan. Ana asamu ro'ihatan karihatan. Amma tasamuna ro'ihatan ya ikhwanu. Ya. Makna. Asamu mencium. Membaui. Aku mencium bau yang. Karihah yang mulia. Karimah. Kalau mulia, karimah. Ini pakai hak, Pak Jamzuri. Karihah. Yang dari kalimat makruh. Yang tidak sedap. Tidak sedap, gitu. Iya, yang tidak sedap. Amma tasumun adapun. La, bukan amma di sini. Dia ama. Dia amma. Sama seperti alaisa. Iya. Bukankah? Adapun, iya. Amma tasumuna ro'ihatan ya ikhwan. Naam. Adapun. La, Pak Jamzuri, ama bukan amma di sini, bukan adapun. Ama itu istifham ditambah dengan ma nafiyah. Dia sama seperti alaisa atau ala. Artinya bukankah? Apakah mencium bau yang. Pak Jamzuri, maknanya bukankah? Bukankah kalian mencium? Bukankah kalian mencium bau? Bau yang. Ya ikhwanu. Ya, hai kawan-kawan. Iya. Ya ikhwan, baik. Satu lagi, Pak Jamzuri. Bala. Bala. Tasamuha. Nasamuha. Naam. Naam. Ya, saya mencium baunya. Naam, masya Allah. Jazakallah khair, Pak Jamzuri. Wah, iya. Sedikit ada pertanyaan, Pak Jamzuri, tidak masalah. Anak bertanya sedikit. Iya. Di sini di pelajaran 29, Pak Jamzuri, ada pembahasan tentang al-fi'lul mudha'af. Sebagaimana tadi saya sampaikan di awal. Ya, Ustaz. Al-fi'lul mudha'af. Bisa berikan dua contoh dari yang barusan kita baca, Pak Jamzuri? Al-mudha'af Mada yamutu. Dari dialog barusan yang kita baca. Maksudnya gimana, Ustaz? Di dialog ada al-fi'il mudha'af di situ. Hajjad. Betul, hajjah, sahih. Naam. Hajjah. Satu lagi? Satu lagi tamurru tadi. Naam, sahih. Dia dari kalimat marra yamurru. Naam, jazakallah khair Pak Jamzuri. Iya, Kak. Kita tunggu teleponnya insyaallah di pertemuan berikutnya. Barakallahu fiik. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih dari Bekasi terhubung di malam hari ini. Bapak Jamzuri, ya. Naam, barakallahu fiik. Dan insyaallah dapat berjumpa kembali di kesempatan yang akan datang, atau pendengar maupun pemirsa yang lainnya, Anda yang ingin terhubung bersama kami, lanjutkan apa yang telah dibaca oleh Pak Jamzuri tadi. Silakan di 0218236543. Nampaknya sudah ada yang masuk. Kita sapa, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Dengan Abu Yusuf dari Indramayu. Abu Yusuf. Di Indramayu, Abu Yusuf. Nah, silakan. Ahlan wa sahlan ya Abu Yusuf. Ahlan bik ya Usman. Kaifa haluka? Alhamdulillah, ana bikhair. Kaifa haluka anta ya? Ana bikhair, alhamdulillah. Syukran ala su'al. Siap? Ya Abu Yusuf, musta'id? Insyaallah. Nah, lanjutkan dari kalimat al-mudarris min aina hiya. Nah. Min aina hiya? Nah. Dari mana dia? Dia di sini kembali ke apa ini? Aba Yusuf? Al-Kariha. Ar-Raiha Al-Kariha. Nah, bau yang tidak sedap. Bau yang tidak sedap. Nah, teruskan. Adunnuha minal hamami. Nah. Sesungguhnya saya menyangka dia dari hamam. Iya. Dari kamar mandi. Iya. Saya menduganya dari kamar mandi. Kamar iya. Mandi. Naam, hiya minal hammami. Ya. Ya, dia dari hamam. Innal umamata. Ma mana hammam, Aba Yusuf? Awesedat. Al-hammam. Kamar. Kamar mandi. Ya, teruskan. Innal umamata lati ramaha ahadun nasi saddatil dalanya ditasdid saddatil balu'ata banyak panjang balu'ata apa bas innal kumamata allati ramaha ahadun nasi saddatil balu'ata. Naam. Sesungguhnya sampah. Ya, al-kumamah, sahih, sampah, boleh juga. Sesungguhnya sampah yang dibuangnya oleh seorang manusia telah menyumbat saluran air. Ya, sahih, al-balu'ata saluran air, sahih. Teruskan. Manil ladhi da'afa saburata da'fa'a. Dal-fa'ain, da'fa'a. Manil ladhi dafa'a saburata ila al-khawfi? Siapa yang akan mendorong papan tulis ke depan? Dafa'a di sini bukan akan. Dia al-fi'il madhi. Ada sekadarik ya Aba Yusuf? Apa namanya? Siapa yang telah? Apa? Siapa yang telah mendorong papan tulis ke depan? Al-khalf ke belakang. Iya, sahih. Ta'ala ya sa'idu wa jurraha. Ilal amami. Ilal amami. Iya. Kemari wahai Sa'id. Iya. Dan tariklah dia ke depan. Iya. Teruskan. Dua baris lagi di halaman berikutnya. Sa'idun tajuru. Sa'idun tajur saburata. Sebentar. Sa'idun bagaimana lagi? Ulang sekali lagi. Sa'idun yajuru. Naam. Khair insyaAllah. Sa'idun yajuru saburata. Naam. Sa'id mendorong papan tulis. Ya. Teruskan. Anta jaur taha kasiran. Naam. Kamu telah mendorongnya terlalu banyak. Iya. Idsaha ilal khulfa ilal khulfi qaliran. Naam. Tariklah dia ke belakang sedikit. Naam. Idfa'a doronglah. Doronglah dia. Naam. Doronglah dia sedikit. Ilal khulfi. Ilal doronglah dia ke belakang sedikit. Iya. Muntaz. Sedikit Yakti. Lagi. Cukup. Iya. Utrukha utrukhal ana. Naam. Tinggalkanlah dia sekarang. Naam. Yakfi. Yakfi ya Aba Yusuf. Cukup. Jazakallahu khair. Inqata. Inqata telepon. Naam. Sepertinya beliau menggunakan HP sepertinya. Sehingga pulsanya mungkin habis beliau. Allah isahil umurah. Amin. Baik. Abu Yusuf dari Indramayu, mohon maaf terputus hubungan atau saluran teleponnya. Mungkin dapat mencoba di kesempatan berikutnya dan alhamdulillah cukup baik dalam mengartikan saatnya. Sahih alhamdulillah. Sahih. Sebagian besar sahih. Nah. Dan tentunya para pendengar maupun pemirsa dimanapun Anda berada masih tersisa dari beberapa bacaan atau hiwar yang ada sebagaimana telah di dahuli dengan beberapa iwah yang lalu atau Abu Yusuf tadi. Anda dapat terhubung melalui layanan telepon 0218236543. Kita sapa kembali penelpon berikutnya. Halo. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Dari mana? Dengan Umu Ismail di Tegal. Di Tegal Umu Ismail. Mohon maaf Umu, silakan dikecilkan volume televisi atau radionya terlebih dahulu sebelum kita mulai. Baik, silakan sir. Umu siapa tadi? Umu Ismail Tegal. Umu Ismail. Umu Ismail baru pertama kali sepertinya menelpon kami di sini. Ini akan baru pertama kali. Alhamdulillah. Mau bertanya apa mengulang jadi satunya kapan gitu ya? Ibu menanyakan, ibu tidak mau ikut baca dulu sebentar baru bertanya lagi? Belum tahu ngarokit. Baik. Insyaallah akan dijawab setelah ini insyaallah. Kalau dituntun enggak apa-apa. Dituntun. Baik, saya tuntun sebentar. Siap, Umu? Iya. Baik. Ikuti bacaan saya. Umu melihat dari televisi atau radio? Dari buku, dari televisi. Televisi. Lihat di layarnya sekarang sudah terlihat belum? Iya. Lihat perkataan Mas'ud sekarang. Keduanya. Nah, ahada huwal juz'u tsani. Silakan ibu. Ahada huwal juz'u tsani. Minal kitabi ya ustadu. Minal kitabi ya ustadu. Naam. Naam. Khudh hadhihi nusakha. Khudh hadhihi nusakha. خذ هذه النسخة خذ هذه النسخة وعدها وعدها أعددتها أعددتها نعم أعددتها أعددتها كم هي كم هي نعم نعم أعددتها أعددتها هي خمس Ya, khamsun. Wa'ishruna nuskhatan. Wa'ishruna nuskhatan. Baik, alhamdulillah. Buat Umu lancar dalam membaca. Ini modal yang penting Umu untuk belajar nanti jilid 1 insyaallah. Dan jilid 1 insyaallah Umu akan diulang setelah kita selesai jilid 2 keseluruhannya. Kalau nah. Untuk mengulang ini apa ya? Siaran ulangnya yang ini hari apa? Baik, akan dijawab insyaallah oleh Al-Akh Abdul Ghafar. Sedangkan Umu ditutup gagang teleponnya. Jazakillah khair wa barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, barakallahu fiik. Terima kasih Umu Ismail yang telah terhubung dan mencoba untuk berlatih bersama kami di kesempatan malam hari ini. Adapun terkait dengan pertanyaan yang telah disampaikan Umu Ismail dan juga para pendengar maupun pemirsa yang baru memulai pembelajaran bahasa Arab, mungkin ada dua solusi untuk menyimak dari pelajaran-pelajaran yang telah lalu atau dimulai dari jilid pertama. Yang pertama, silakan bagi Anda para pendengar maupun pemirsa dapat menyimak siaran ulang dari pembelajaran kitab Durusul Lughah ini, jilid pertama, yang akan diputar di Radio Roja, hanya di Radio Roja, pada hari Rabu pukul 13 waktu Indonesia Barat hingga selesai, atau jam 1 siang di hari Rabu hingga selesai. Mungkin bagi Anda para pemirsa Roja TV yang menggunakan televisi dapat men-setting decodernya untuk beralih ke radio, sehingga di hari Rabu pukul 13 waktu Indonesia Barat akan diputarkan dalam format rekaman dari pembelajaran Bahasa Arab jilid pertama yang disampaikan pula oleh Ustadz Hamzah Abbas LC Hafidahullah Ta'ala beberapa tahun yang lalu. Yang kedua, tentunya Anda para pendengar maupun pemirsa yang baru belajar Bahasa Arab mungkin dapat menyimak rekaman-rekaman yang telah kami upload atau kami unggah di internet, yaitu di website kami di alamat www.radioroja.com. Silakan Anda dapat memasukkan kata kunci atau keyword Bahasa Arab atau Durusul Lughah dan nanti akan diarahkan ke file-file yang terkait dengan pembelajaran Bahasa Arab kitab Durusul Lughah ini, baik jilid pertama, jilid kedua, atau jilid ketiga. Silakan bagi Anda yang ingin menyimak kembali file-file yang terdahulu, pelajaran-pelajaran yang terdahulu dalam format MP3 atau audio, dapat mengunduh atau mendownload di website kami www.radioroja.com. Demikian mungkin informasi terkait dengan pertanyaan Umu Ismail tadi. Baik Ustaz, kita lanjutkan untuk kesempatan nah, para pendengar maupun pemirsa yang ingin kembali membaca hiwar yang ada pada pelajaran ke-29 ini. Ada yang ingin terhubung, silakan melalui layanan telepon 021-823-6543. Baik. Halo. Naam, silakan. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa, dari mana? Iya. Iya, dengan siapa, dari mana? Mohon maaf, suara kecil sekali. Naam. Ya, terputus. Mohon maaf para pendengar maupun pemirsa, ini juga sebagai informasi pula bagi Anda yang telah terhubung di layanan telepon dan sebelum memulai percakapan atau interaksi bersama kami di studio, silakan untuk mengecekkan volume radio atau televisinya sehingga tidak terganggu dalam komunikasi melalui gagang telepon. Nah, kita kembali sapa di layanan telepon yang telah masuk. Nampaknya sudah ada yang masuk. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nampaknya Ahlu Solo ini satu. Nah, Umma Abdullah. Masya Allah. Silakan. Ahlan wa sahlan, Umma Abdullah. Ahlan wa sahlan fikum, Ustaz. Masya Allah. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair. Kaifa halukum? Ana bi khair, alhamdulillah. Jazakillah khair ya Umma Abdullah. Jazakumullah khair. Assalamualaikum. Fiki barakallah. Tidak keberatan Umu kalau kita minta menghabiskan sampai akhir dari kalimat Mas'ud ahada huwa al-juz al-thani. Nah, pelan-pelan bacaannya Umu untuk agar yang lain bisa mendengar dengan jelas, terutama pemula, terutama pemula yang baru saja bergabung. Nah, silakan Umu. Mas'ud. Ya. Mas'udun. Ya. Mas'udun. Sahih. Mas'udun. Ahadha huwal juz'usani minal kitabi ya Ustazu. Naam. Apa? Diterjemahkan Ustaz ya? Diterjemahkan. Ya. Sahih. Diterjemahkan Umu. Silakan. Apakah ini ya juz yang kedua dari kitab wahai Ustaz? Naam. Al-Mudarisu Bapak Guru. Naam. Ya. Khud hadhihi nusakha wa'udha Naam Angadak saha tamhiya ya ambillah eksemplar ini. Beberapa eksemplar ini. Ambillah beberapa eksemplar. Eksemplar ini. Eksemplar di sini maksudnya beberapa cetakan, Umu ya. Lembaran. Iya. Nusakh enggak, beberapa cetakan buku. Dia berbentuk buku dia. Buku ya. Ya. Ambillah beberapa cetakan ini dan hitunglah. Nah. Apakah engkau telah menghitungnya? Berapa dia? Nah. Mas Udun. Nah, ada dua, dia komisun wangi seruna nuskotan. Ya, aku telah menghitungnya. Ya, ada 25 cetakan. Iya, 25 cetakan. Iya. Dari su bapak guru. Iya. Nadarusul anak hadisan. Kami akan mengajar sekarang. Kita akan belajar. Kita akan belajar hadis sekarang. Iya. Waktu buhu akan sabu roti. Aku akan menulisnya di atas papan tulis. Iya. Waktu buhu fi dafati rokum. Fi? Dafati. Fi dafati rikum. Iya, sahih. Tulislah di dalam buku-buku tulis kalian. Iya. Yaktubu, dia menulis. Yaktubu di sini siapa yang menulis semua? Dia, siapa? Bapak guru ya. Al-Mudaris, iya. Bapak guru. Bapak guru ya. Yaktubu. An-anasin radiyallahu anhu ola. Masam. Ma matistu di bajat. Walad hariron ayana. Min kafin Rasulillah. Ulang sekali lagi. Min kafi. Min kafi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Wala samintu raihatan otu atyaba min raihati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Ada raihatin dari Anas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Nah. Anas siapa ini, Umu? Anas radhiyallahu anhu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nah. Iya. Masih itu. Apakah tidaklah aku tidaklah ma masih itu tidaklah aku pernah menyentuh di bajan. Nah, di baj, yani sejenis sejenis kain sutra, di baj. Sutra. Nah, tidaklah aku menyentuh kain sutra, dan tidak pula hariron juga sutra. Iya, di baj dan harir hampir sama. Dia di baj sejenis kain sutra, harir kain sutranya. Aliana yang lembut. Iya, aliana yang lebih lembut. Lembut dari min kafi. Dari aliana yang lebih lembut. Yang lebih lembut. Iya. Mas masih itu di bajan wala hariron aliana. Saya tidak pernah menyentuh putra dan ya. Juga putra yang lebih lembut min kafi dari telapak tangan ya. Betul, dari telapak tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dari telapak tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Balas samimku dan tidaklah aku menyentuh raih. Ah, samimtu. Mencium. Mencium, iya. Samimku dan tidaklah aku mencium raihatan otu. Sama sekali. Tidak aku mencium bau sama sekali atyaba yang lebih wangi saat ini. Iya. Lebih pak. Yang lebih wangi. Min dari raihati dari bau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Tidaklah aku mencium bau ya sama sekali bau yang bau sama. Tidaklah aku mencium bau sama sekali yang lebih wangi dari bau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, ini ungkapan al-lugha al-fasihah. Nah, yang kita tidak punya ungkapan seperti ini, tapi terjemahannya seperti itu. Nah, ya. Teruskan. Dahunaihatin. Nah, dahunaihatin. Ya, ini beberapa saat kemudian. Beberapa saat kemudian. Iya. Akat tumia abnai. Apakah kamu kalian telah menulis wahai anak-anakku? Nah. Abu-abu. Para siswa lama belum. Iya. Al-mudarrisu, Bapak Guru. Ya aliyu la tazunna annani ghafilun amma ta'malu. Iya. Wahai Ali, janganlah kamu mengira bahwasanya aku lalai dari apa yang kamu kerjakan. Iya. Lalai dari apa yang kamu kerjakan. Bagus. Kemudian innaka la tak ubat dersa. Innaka bagaimana Om? Innaka la taktu dersa. Innaka la taktu bu. Innaka la taktu bu dersa. Iya. Sesungguhnya engkau tidak menulis pelajaran. Innaka taktu bu risalatan. Nah. Kali kamu menulis, kamu hanya menulis surat. Nah. Kali bukankah demikian? Iya. Sudah fil hakibati masukkan ke dalam tas. Iya. Ruddaha, kembalikan dia. Kembalikan dia ke dalam tas. Iya. Mumtaz. Ya. Aliyu. Hala. Ya. Wa kadzalik. Ya. Ya seperti itu. Iya seperti itu. Nah dia mengakui. Ali mengakui huwa kadzalik. Iya, saya sedang menulis surat. Itu maksudnya. Teruskan. Iya, dia seperti itu. Ana asifun ya ustadz. Saya minta maaf ya ustadz. Naam, sahih. Auda limithlihi abadan insyaallah. Insyaallah. Akan mengulangi seperti misalnya selamanya insyaallah tidak terjadi. Nah, di akhir Ali berjanji lan auda, saya tidak akan mengulanginya lagi. Masya Allah. Jazakillah khair ya Umma Abdillah, wa barakallahu fiik. Jazakumullah khair, barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah, terima kasih. Kami ucapkan jazakillah khair, wa barakallahu fiik. Umma Abdillah dari Solo yang telah menuntaskan bacaan di pelajaran ke-29 ini di kesempatan malam hari ini hingga akhir khiwar. Dan berikutnya, Ustaz? Nah, kita masuk ke latihan-latihan. Nah, kita sudah menyelesaikan dialognya. Dan kita akan loncat ke latihan kedua. Karena waktu sudah mendekati 9:30, kita hanya akan mengulas sedikit saja apa yang menjadi fokus pembahasan kita malam ini. Setelah itu insya Allah di pertemuan berikutnya akan kita ulang kembali dialog ini dan kita masuk ke latihan pertama. Terus, sementara kita loncat dulu ke latihan kedua karena ini fokus pembahasan kita. Bahwa sekali lagi bahwa ad-darsu at-tasi wal isrun, pelajaran 29 ini terkait dengan al-fi'lul mudha'af. Al-fi'lul mudha'af tadi sudah kita jelaskan di awal adalah fi'il kata kerja yang huruf kedua dan ketiganya sama. Saya ulang, al-fi'lul mudha'af adalah fi'il yang kata kerja yang al-harfu tsani huruf kedua wa tsalits dan yang ketiga sama. Identik. Seperti lihat di latihan kedua ada banyak contoh daripada al-fi'lul mudha'af. Di sini yang pertama adalah hajja dan yang semisalnya. Kemudian ada syamma, ya syammu dan yang semisalnya. Jadi ada dua kategori di sini, ada dua pembagian al-fi'lul mudha'af. Kalau kita lihat pola yang dijelaskan penulis di sini, seakan-akan beliau membagi al-fi'lul mudha'af menjadi dua. Karena ada perbedaan wazan di sini. Yang pertama, hajja, telah berhaji, asluhu hajaja. Ini asalnya adalah hajaja. Di sini, huruf pertama, mohon maaf, huruf kedua dan huruf ketiganya sama. Ini huruf jim. fi'il mudhari'nya adalah yahujju, asluhu yahjuju. Lihat di sini, ini al-fi'il mudha'af macam yang pertama, hajja, yahujju, dan yang semisalnya. Hajja asluhu hajaja, yahujju asalnya adalah yahjuju. Jadi wazannya adalah fa'ala yaf'ulu. Kalau kita perhatikan di sini, wazannya adalah fa'ala yaf'ulu. Dan yang semisal dengan hajja yahujju ada dhanna yadhunnu. Dhanna asalnya dhanana. Yadhunnu asalnya yadhnunu. Asalnya yadhnunu. Dhalnya, dhatnya di sukun. Dhanana yadhnunu. Asalnya begitu. Fa'ala yaf'ulu. Kemudian ada jarra yajurru. Jarra asalnya jarara. Yajurru asalnya yajruru. Begitu pula marra yamurru. Adda yauddu. Sabba yasubbu. Radda yaruddu. Sabba yasubbu. Awas, jangan tertukar dengan sabba. Sabba di sini sin. Sabba yasubbu. Setelahnya sad. Sabba, sabba yasubbu. Sabba yasubbu. Sad. Kemudian sadda yasuddu. Nah, ini macam pertama daripada al-fi'lul mudha'af yang mempunyai wazan yang sama, yakni fa'ala yaf'ulu. Kemudian al-fi'lul mudha'af macam yang kedua yang wazannya adalah fa'ila yaf'alu. Fa'ila yaf'alu. Di sini contohnya adalah syamma yashammu. Asalnya adalah syamima. Syamma asalnya syamima. Yashammu asalnya adalah yashmamu. Maka wazannya di sini beda dengan wazan yang pertama. Wazan yang pertama tadi fa'ala yaf'ulu, di sini fa'ila yaf'alu. Begitu pula massa yamassu. Massa yamassu. Massa dari kalimat asalnya masisa. Yamassu asalnya adalah yamsasu. Yamassu asalnya yamsasu. Dan insyaAllah nanti ini akan kita ulang kembali insyaAllah di pertemuan berikutnya. Ini mukaddimah. Mudah-mudahan antum semua insyaAllah lebih siap insyaAllah di pertemuan berikutnya. Dan kita cukup sampai sini dulu pembahasan kita. Kita kembalikan ke Al-Akh Abdul Qadir.